Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit pertanyaan, satu pertanyaan. Bagaimana sikap kita apabila kita menemui seorang perempuan atau beberapa orang perempuan dalam suatu perjalanan yang membutuhkan bantuan kita, bahkan mereka minta tolong bantuan atau minta tolong dibantu kita atas permasalahan mereka, seperti adanya kerusakan kendaraannya atau minta tolong angkutkan barangnya. Ya tadi itu termasuk sedekah. Bagaimana ini kalau yang ditolong perempuan? Ya kita jangan lihat perempuannya, kita menolong kendaraannya. Kita menolong kendaraannya, bukan menolong, ya ini orang tadi kendaraannya dia butuh pertolongan, kita perbaiki apa kerusakannya atau barangnya kita angkatkan ke tempat kendaraannya. Tidak masalah kalau dalam keadaan seseorang memang membutuhkan. Nah, sementara memang tidak ada yang lain, ya, atau mungkin dia kesulitan mencari orang lain, sementara kita pas lewat dia, yakni butuh bantuan kita, nah, kita melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan amalan sedekah bagi kita. Nah, ini kita wujudkan hadis tersebut, kita amalkan. Nah, kita bantu kendaraannya, membantu dia untuk yakni membenarkan kerusakan kendaraannya, atau mungkin kita mengarahkan ke bengkel. Nah, ya kalau dia kemudian ke bengkel dia keberatan, dia ingin diperbaiki motornya di situ, semampunya kita lakukan, ya kita usahakan. Nah, tentunya ya itu tadi kita menjaga, ya, menjaga diri kita dari mungkin yang sifatnya nanti akan menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Yang jelas tidak mengapa kalau dalam posisi yang seperti itu. Ya ini juga peringatan ya kepada perempuan ya. Terkadang mereka itu yakni nasihat buat mereka pergi sendirian ya di tengah malam atau dan lain sebagainya naik kendaraan yang sebenarnya secara syar'i itu mereka tidak dibolehkan untuk pergi sendirian seperti itu ya. Mestinya ditemani yang lain dan lain sebagainya agar supaya ketika ada apa-apa di jalan bisa ditangani oleh mahramnya. Nah, oleh mahramnya apalagi kalau keluar jauh, keluar kota gitu ya. Jelas mereka ini melanggar daripada syariat-syariat Islam yang menganjurkan hendaknya perempuan itu banyak berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Hendaknya perempuan itu sering-sering dia ada di dalam rumahnya dan janganlah dia keluar dengan cara tabarruj. Ya, ini dengan cara bersolek dan lain sebagainya ini perkara yang dilarang. Yang harus dikerjakan seorang perempuan itu mestinya dia banyak di rumah supaya tadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kemacetan motor banyak, ya ini kempes dan lain sebagainya itu akan kesulitan sekali bagi perempuan. Terkadang kita juga melihat kasihan gitu ya, ini mengelus dada ya. Bagaimana perempuan ini, kita kan sering pulang malam ya, orang malam ya gitu ya. Jalan malam lah, seringnya itu keluar malam. Dari sini nanti pulang juga sampai rumah malam jam 11, itu kan seringnya di jalan malam. Jadi seringnya ya ketemu dengan seperti itu. Alhamdulillah enggak pernah menjumpai yang tadi ya kayak itu ya. Kalau malam gini sulit, susah. Mesti ada, kalau kita sama istri kan enak ya. Makanya kalau kita berjalan, walaupun kita laki-laki ya, asan ngajak istri atau anak kita yang sudah besar lah. Mungkin kita juga kalau ada kesulitan di jalan itu bisa ngatasi. Atau kalau ada tadi, ada perempuan yang minta tolong kepada kita, kita masih ada istri aman gitu, fitnah, jaga ya. Kalau tidak ada siapa-siapa, waduh ini, gimana ini? Ya mengamankan diri kalau seperti itu. Kalau bisa diatasi, kemudian dia diarahkan lah, misalnya diarahkan ke sana mungkin ada apa, bengkel atau ada tambal ban atau yang bisa ngatasi, kita arahkan sana ya. Ini sekedar nasihat, wallahualam bishawab. Ya, dibantu kalau memang dia butuh bantuan dan tidak ada yang lain. Itu termasuk adalah sesuatu yang, ya ini ma'dzur lah, ada udzur. Ya. Ya, walaupun ada fitnah seperti itu ya, fitnah karena dia perempuan, tetap ya ini maslahat bagi dia itu, kita cari kemaslahatan yang lebih besar. Maslahat bagi dia, dia bisa, kendaraannya bisa jadi bagus, kemudian dia bisa pulang ke rumahnya. Akan menjadi madarat kalau dia tetap di situ, mungkin ketemu dengan orang yang tidak benar, ini madarat besar bagi seorang perempuan.